بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله kita lanjutkan kembali syarah kitab التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Masuk ke bab yang baru, bab doa ila syahadati an la ilaha illallah. Betul ya? Baik. Betul kan? Pembatasnya hilang. 14 ya. Gak ada nomornya di sini. Apa judulnya? Istighfar. Baik. Baik. Bab mina syirk ay istighfar tu ghairillah. Ya. Oh ya, baik. Setelahnya itu. Baik, jadi bab ke apa, bab qaulillahi ta'ala ayyushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wala bab qaulillahi ta'ala ayyushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. وقول الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Jadi judul babnya ini adalah langsung kutipan dari ayat di surat Al-A'raf ayat 191 dan 192 yang artinya, apakah mereka itu hendak mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun? Berhala-berhala itu enggak bisa menciptakan apa-apa. Apakah hendak disetarakan dengan Allah padahal mereka itu adalah ciptaan? Wala yastati'una lahum nasran. Mereka juga, berhala-berhala itu enggak bisa menolong para penyembahnya. Dan tidak pula mereka akan ditolong. Kemudian firman Allah yang lain, adapun mereka yang ini ditujukan kepada orang-orang musyrik gitu. Adapun mereka yang kalian panggil-panggil namanya, kalian sebut-sebut dalam doa kalian. Maksudnya disebut untuk dimintai sesuatu yang itu tidak mungkin bisa diwujudkan kecuali oleh Allah. Ma yamlikuna min qitmir. Tidak punya apa-apa itu yang mereka. Mereka yang kalian minta-minta itu tidak punya apa-apa. Walaupun hanya selaput pembungkus biji kurma. Pernah makan kurma? Bijinya ada selaputnya kan? Nah itu namanya qitmir. Kurmanya jelas manfaatnya. Dimakan. Bijinya juga jelas. Ditanam tumbuh. Kalau selaputnya ini apa manfaatnya? Jadi sampai sesuatu yang sepintas tidak ada manfaatnya pun mereka gak punya. Apalagi yang ada manfaatnya. In tad'uhum, kalau kalian tetap aja minta-minta sama mereka, manggil-manggil mereka, la yasma'u du'a'akum. Mereka enggak bisa dengar panggilan kalian itu. Walau sami'u, kalaupun ini membabit tanazul, ini ditanazul ya sudahlah, anggap mereka bisa dengar. Mereka enggak bisa mengijabahi. Walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan nanti pada hari kiamat mereka akan mengingkari perbuatan syirik kalian. Makanya doa ghairillah فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك minta kepada selain Allah di mana yang diminta itu tidak bisa mewujudkan permintaan itu, itu namanya syirik. Yang namain siapa? Allah. Karena di akhir ayat ini Allah mengatakan wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Allah menyebutkan perbuatan mereka di ayat sebelumnya itu walladzina tad'una min duni, doa yang kalian minta-mintai selain Allah itu yang mereka tidak bisa mewujudkan permintaan kalian, tidak bisa mendengar, kalaupun mendengar juga tidak bisa mengabulkan, itu namanya syirik. Ya. Itu kata Allah namanya apa? Namanya syirik. Baik. Wa fi sahih an Anas, dalam sahih maksudnya di sini adalah sahih atau hadis sahih ya, karena sebetulnya hadis ini tidak ada dalam as-sahihain. Walaupun disebutkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, tapi secara muallak. Jadi tidak dengan sanad yang utuh. Hanya sepenggal saja sanadnya. Sanad utuhnya ada dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan At-Tirmidzi, dan yang lainnya. Dengan derajat hasan sahih. Yaitu Imam Tirmidzi mengatakan hasan sahih alias menganggapnya sebagai hadis sahih. Jadi wafis sahih di sini adalah dalam sebuah hadis sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, "Shujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa kusirat raba'iyatuhu." Pada hari perang Uhud, Nabi mengalami syaj. Syaj itu adalah luka di wajah atau di kepala. Jadi kepala atau wajah beliau terluka pada waktu perang Uhud, "Wa kusirat raba'iyatuhu," dan gigi serinya patah. Faqal, Rasulullah pun berkomentar, "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum?" Bagaimana suatu kaum yang melukai wajah atau melukai kepala nabinya itu akan beruntung? Ini ditujukan kepada siapa? Kepada musuh-musuh beliau, orang-orang musyrik. Jadi Nabi menganggap kemungkinan kecil mereka ini akan selamat, kemungkinan kecil mereka ini akan dapat hidayah dan seterusnya. Maka Allah turunkan fanazalat laisa laka minal amri syai. Kamu tidak punya campur tangan sedikit pun terhadap nasib mereka. Surat Al-Imran ayat 128. Silakan dibaca ayat selengkapnya bahwa di situ terserah Allah. Kalau Allah akan beri mereka hidayah atau Allah akan azab mereka, itu semuanya terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. وفيه أي في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما تريدكن dari ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول bahwa beliau mendengar Rasulullah bersabda صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر, atau Rasulullah berdoa saat mengangkat kepalanya dari rakaat terakhir dari ruku yang kedua pada salat subuh. Jadi dari rukuk yang kedua pas i'tidal itu beliau berdoa, Allahumma la'an fulanan wa fulana, ya Allah laknatlah si fulan dan si fulan. Setelah beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd, yang dikenal dengan istilah doa kunut nazilah, maka Allah menurunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai', engkau tidak ada campur tangan sedikit pun terhadap perkara mereka ini. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam beberapa tempat, dalam empat tempat dalam sahihnya. Wa fi riwayatin, dalam salah satu riwayat disebutkan siapa yang dikutuk oleh Rasulullah yang dilaknat itu. Qal yad'u ala Safwan ibn Umayyah wa Suhail ibn Amr. Yang didoakan supaya terlaknat itu adalah Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, wal Harith bin Hisham. Ya, Harith bin Hisham. Maka turun ayat laisa laka minal amri syai'. Suhail bin Amr, Safwan bin Umayyah jelas dia masuk Islam pada Fathu Makkah. Wa fihi an Abi Hurairah, hadis yang kedua ini dinyatakan fi sahih, dalam hadis yang sahih diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari secara muallak juga. Tapi sanadnya yang secara lengkap ada dalam Sunan At-Tirmidzi, Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya. Wa fihi an Abi Hurairah qala radhiyallahu anhu annahu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi, ketika mendapatkan ayat wahyu yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Nabi langsung bangkit ya, mengumpulkan orang-orang Quraisy dan beliau berkhutbah. Faqala ya ma'syara Quraisy au kalimatan nahwaha. Beliau memanggil wahai sekalian suku Quraisy atau ungkapan yang senada dengannya. Ini yang ragu-ragu perawinya, apakah Nabi mengatakan ya ma'syara Quraisy atau mengatakan kata-kata lain. Tapi maknanya seperti itu. Ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Silahkan kalian beli keselamatan diri kalian dari Allah, karena saya tidak bisa memberikan manfaat apa-apa untuk kalian. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a. Diberi peringatan secara umum seluruh suku Quraisy, kemudian secara personal pamannya Abbas, hai Abbas bin Abdul Muttalib, ya, la ughni anka min Allah syai'a. Saya enggak bisa ya nolong kamu di hadapan Allah. Enggak bisa bela-belain kamu di hadapan Allah. Ya Safiyyah ammat Rasulillah. Hai Safiyyah, bibinya Rasulullah, saudarinya Abbas. La ughni anki min Allah syai'a. Saya juga enggak bisa belain kamu di hadapan Allah. Ya Fatimah binti Muhammadin Rasulillah. Wahai Fatimah putri Muhammad Rasulullah, man salini min mali ma syi'ti. Kalau mau minta harta, mintalah sesukamu kepadaku. Tapi kalau yang lain, keselamatan, perlindungan dan lain-lain, la ughni anki minallahi syai'a. Kalau suruh ikut campur terhadap keputusan Allah atas dirimu, saya tidak berkuasa untuk itu. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Baik, sebelum kita masuk ke masail, kita lihat syarahnya dulu. Qala Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah, hadzal bab huwa bab qaulillahi ta'ala isyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun al-ayah. Wa iradu hadzal bab ba'da al-abwab al-mutaqaddimati huwa min ahsanil irad. Disebutkannya bab ini setelah bab-bab sebelumnya itu sangat tepat sekali. Apa bab sebelumnya? Tentang istighosah, tentang tabarruk bil asjar, tentang apa namanya isti'anah dan lain-lain ya. Itu sangat tepat sekali. Dan ini menunjukkan dalamnya pemahaman serta ilmu sang penulis Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Karena bukti dari atau bukti konkret bahwa tauhid itu adalah kewajiban mutlak yang tidak bisa dipisahkan dari ilahiyahnya Allah, dan itu merupakan sesuatu yang sudah terpatri dalam naluri manusia, adalah bahwa adalah bab ini ya, ayyushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Jadi enggak cuma tauhid uluhiyahnya, bahkan bukti tauhid uluhiyah maupun tauhid rububiyah itu bukti konkretnya yang tidak bisa dibantah adalah bab ini. Dan sebelum-sebelumnya itu merupakan contoh-contoh secara global itu disaripatikan dalam bab ini. Ya ini kenapa sih kok selain Allah itu mau disamakan sama Allah? Apakah mereka menciptakan sebagaimana Allah menciptakan? Jawabannya? Apa jawabannya? Hah? Kenapa kok selain Allah itu hendak disamakan? Diperlakukan dengan perlakuan yang sama dalam hal uluhiyah maupun rububiyah. Ayakhluqu ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apa alasan logisnya ya yang bisa dibenarkan. Kok yang tidak bisa menciptakan apa-apa mau diperlakukan dengan perlakuan yang sama dengan sang pencipta, walaupun samanya gak harus dalam semua sisi ya. Berulang kali sudah kita jelaskan bahwa menyekutukan Allah itu tidak dalam semuanya. Gak ada kalau orang menyekutukan Allah dalam semua sisi, gak ada itu. Gak ada orang musyrik di dunia ini. Yang namanya musyrik itu menyekutukan Allah dalam salah satu keistimewaan Allah, salah satu yang itu hanya boleh dinisbatkan kepada Allah, hanya boleh diakui untuk Allah. Seperti ketika mereka memanggil-manggil Allah, mengharapkan rezeki dari Allah, itu diarahkan kepada yang lain, diharapkan dari yang selain Allah, itu syirik di situ. Walaupun tidak dibarengi dengan keyakinan bahwa yang lain itu juga maha tahu sebagaimana Allah, ya, maha melihat, maha mendengar dan lain-lain. Enggak harus seperti itu. Qal wa min al-ma'lum anna al-adilla al-aqliyah indana ahli sunnah wal jamaah tu'khadhu min al-kitab wa sunnah. Sebagaimana dimaklumi bahwa dalil-dalil akli menurut kami ahlu sunnah itu juga diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi Al-Quran dan Sunnah juga memberikan dalil-dalil akli. Ini salah satunya adalah ayat ini. Ayyushrikun ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Terus buat apa disembah? Nolong gak bisa, nyiptakan gak bisa, dipanggil gak dengar. Kalaupun dengar, enggak bisa memenuhi panggilan. Terus buat apa dipanggil-panggil yang lain itu? Nah, untuk apa? Dimintai, disebut-sebut namanya. Diharap-harapkan pertolongannya. Oh, dengar aja enggak kok. Kalaupun dengar, enggak bisa mewujudkan pertolongan itu. Dan dalam Al-Quran dan Sunnah cukup banyak dalil-dalil akli yang menjadikan kita tidak perlu lagi merekayasa, ya, tidak perlu lagi pakai filsafat, pakai macam-macam, tidak perlu. Sudah cukup banyak dalil aqliyah. Inna fil kitabi wa sunnah min al-adillah al-aqliyah ma yughni an takalluf adillah aqliyah ukhra. Fahadal bab fihi bayan anna alladhi yakhluq huwa Allah wahdah. Bab ini menjelaskan bahwa yang menciptakan betul-betul pencipta, pencipta itu ya bahan bakunya juga dia yang buat. Kalau kita ini perakit sebetulnya, kita ini ngerakit tok, gak bisa kita buat secara hakiki loh ya. Bikin pesawat terbang, besinya sudah disiapkan sama Allah ya, lain-lainnya disiapkan, kita merakit saja, assembling. Kalau yang nyiptakan betul-betul dari nol, bahkan tidak ada prototipenya, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah punya sifat al-Khaliq dan juga dinamakan al-Khaliq dan juga dinamakan al-Badi', ya, mubdi'. Badi'us samawati wal ardi, khaliquhuma min ghairi mithalin sabiq. Yang menciptakan tanpa ada contoh terlebih dahulu. Jadi betul-betul pencipta sejati. Walladhi yarzuq huwallah. Yang memberi rezeki juga Allah. Ya. Bahkan menciptakan rezeki itu untuk diberikan terus. Kalau kita baru bisa memberi kalau sudah pindah pemilikannya kepada, kalau kita nyiptakan kan enggak bisa. Enggak bisa menciptakan. Kita memiliki, setelah itu baru bisa kita beri. Kalau Allah menciptakan rezeki itu. Jadi enggak ada ceritanya kehabisan, enggak ada. Allah yang bikin terus kok. Walladhi yamlik huwa Allah wahdah. Yang menguasai, betul-betul menguasai juga Allah. Wa anna ghairallahi jalla wa ala laysa lahu nasibun minal khalq. Adapun selain Allah tidak punya andil apapun dalam menciptakan. Wa laysa lahu nasibun minal razq. Maupun andil dalam memberi rezeki. Wa laysa lahu nasibun minal ihya. Tidak punya andil dalam menghidupkan maupun mematikan. Walaysa lahu nasibun minal amr. Dan tidak punya andil dalam mengatur. Walaysa lahu milkun haqiqiyun, bahkan dia tidak punya kepemilikan yang hakiki selain Allah ini. Fi amrin minal umur hatta a'lal khalqi maqaman. Selain Allah tidak punya kepemilikan hakiki dalam perkara apapun, tidak punya kekuasaan hakiki dalam perkara apapun, hatta makhluk Allah yang paling tinggi derajatnya, yaitu Nabi SAW. Qala Allah Ta'ala, laisa laka minal amri syai', kamu tidak punya campur tangan sedikit pun. Ya, minal amr, alif lamnya di sini al istighraqiyah atau al jinsiyah. Kamu tidak punya kekuasaan sedikit pun minal amr dari urusan apa-apa. Enggak. Ya'ni lasta malikan li syai'in minal amr wa laysa minal amri syai'un tamlikuhu. Falam huna lamul milk, laisa laka, lam ini lam lamul milk. Minal amr, al amrnya ini alif lam al istighraqiyah atau al jinsiyah, yang meliputi segala bentuk urusan. Jadi yang miliki Allah Subhanahu wa taala. Qal wal mutawajjihun fa idza kana nabiy sallama yunfa anhu dzalika al amr fa innahu manfiyun amman huwa dunahu min babi aula. Ya, kalau Nabi aja sudah dijelaskan tidak punya kekuasaan apa-apa, enggak punya campur tangan apa-apa, maka yang di bawah beliau jelas lebih enggak punya apa-apa lagi. Nah, bagaimana nasib orang-orang yang tawajjuh mengharap, ya, ngarep-arep orang-orang yang sudah dikubur, orang-orang yang dianggap soleh, yang dianggap sebagai para wali atau bahkan para nabi, dengan i'tiqad, dengan keyakinan bahwa mereka yang diharap-harapkan itu bisa memberikan sebagian rezeki. Kira-kira nasibnya bagaimana orang-orang seperti ini? Atau yang bisa diharapkan menjadi perantara bagi mereka, antara mereka dengan Allah. Ya, ini sebagai pemohon syafaat. Ya, jelas nasib mereka atau status mereka adalah tergolong orang-orang yang disebut dalam surat Fussilat tadi itu. Ya. Idzan huwa ahadul abwab allati fiha al-burhan al-istihqaqillahi lil-ibadah wahdahu dunama siwa. Ya. Jadi ini jelas merupakan bab yang memberikan bukti konkret terhadap keberhakan Allah dari segi uluhiyah, bukan selain Allah. Qala al-Qur'an fihi kathir min al-adillah wal barahin 'ala anna al-mustahiq lil ibadah huwa Allah. Masih banyak dalam Al-Qur'an dalil-dalil maupun bukti-bukti tentang uluhiyah Allah, bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, diperlakukan dengan perlakuan-perlakuan yang tergolong ibadah. Di antaranya dengan meminta mereka untuk mengakui rububiyah Allah dulu. Karena antara uluhiyah dengan rububiyah itu ada timbal balik sebetulnya. Hanya saja tidak semua yang mengakui rububiyah Allah mengakui uluhiyah Allah. Padahal harusnya kalau sudah ada pengakuan bahwa yang menciptakan itu Allah, yang menguasai Allah, yang ngatur juga Allah, yang ngasih rezeki Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, mestinya kan juga Allah yang diibadahi. Itu salah satu dalil dalam Al-Qur'an, ya. Qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ardi amma yamliku as-samaa'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yuhyil mayta minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Surat Yunus ayat 31 kalau enggak salah. Itu merupakan dalil Allah menjelaskan kepada nabinya bahwa seandainya kau tanya mereka, orang-orang musyrik itu, tentang siapa yang menciptakan, siapa yang memberi rezeki dari langit dan bumi, ya, kemudian yang menguasai pendengaran, penglihatan, yang menghidupkan, yang mati, yang mematikan, yang hidup, dan yang mengatur segala urusan, mereka akan bilang Allah. Itu salah satu dalil yang digunakan oleh Al-Quran dalam membuktikan rububiyah Allah. Wa minal adillah wal barahin ala dzalika idzan ma ja'a al-Quran min nasrillahi 'azza wa jalla rusulahu wa awliya'ahu 'ala a'da'ihim min tawa'if asy-syirk. Kaifa wa kaifa annahum dhallu wa khada'u wa ghulibu amama tawa'ifi ahli al-iman. Di antara dalilnya adalah Allah menceritakan dalam Al-Quran bagaimana Allah menolong rasul-rasulnya dalam menghadapi kaumnya yang musyrik. Bahwasanya ternyata kemusyrikan mereka tuh gak bisa memelihara eksistensi mereka. Kalau mereka itu memang berada di atas ajaran yang benar, kan mestinya mereka yang menang, bukan mereka yang kalah. Tapi kenapa justru banyak kisah-kisah dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa mereka yang akhirnya dikalahkan, orang-orang musyrik penyembah berhala itu akhirnya kalah, terhina, ya. Dan para rasul serta pengikutnya yang berimanlah yang menang dalam melawan mereka. Mestinya kan orang mikir, seandainya itu yang benar, mestinya itu yang eksis dan rasulnya yang kalah. Tapi kenapa kok sebaliknya? Fahadha nau'un akhar. Ini adalah dalil jenis lain. Juga dalil akli juga. Wa huwa annahuma min ta'ifatin muwahhidah ba'athallahu jalla wa 'ala imamaha wa rasulaha biqitalil musyrikin illa nasaraha. Bahkan tidak ada satu kelompok pun, kelompok bertauhid, ya, dari zaman kapan pun, ya, yang Allah munculkan dan Allah utus seorang rasul di antara mereka, kemudian rasulnya itu disuruh untuk memerangi orang-orang musyrik, melainkan Allah pasti akan tolong rasulnya ini. Allah akan menangkan dalam melawan orang musyrik. Enggak ada ceritanya rasul kalah. Enggak ada. Menang. Hatta saratil aqibah lahum. Wa adillatu hadza fil Qur'ani katsirah. Banyak sekali. Bisa dibaca di kisah-kisah para nabi, kisah-kisah umat-umat mereka. Di antara dalil lainnya untuk mengukuhkan uluhiyah Allah adalah penjelasan Al-Quran tentang betapa lemahnya makhluk ciptaan Allah itu, manusia maupun yang lain. Lemah. Ya. Dan bagaimana dia itu dihidupkan tanpa dia bisa menentukan garis hidupnya sendiri. Dia enggak pernah diberi pilihan untuk hidup di dunia, tahu-tahu hidup. Nanti juga pas dia lagi senang-senang hidup, tahu-tahu mati. Kan enggak bisa apa-apa berarti manusia ini. Berhala-berhala juga seperti itu. Dan nanti setelah dia mati, dia akan dibangkitkan lagi oleh Allah untuk dihidupkan kembali juga tanpa persetujuan darinya. Diatur ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukti bahwasanya selain Allah itu maqhur, di bawah kendali Allah mutlak. Ya, tidak bisa keluar dari kendalinya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kondisi apapun yang dijadikan sebagai tandingan bagi Allah, entah manusia, entah nabi, entah malaikat, entah jin, entah pohon, batu, apapun. Dan ini sesuatu yang secara naluriah gak bisa ditolak, dan semua orang mengakui sebetulnya. Di antara dalilnya, dalil lainnya dalam pengukuhan pengukuhan tauhid adalah Allah SWT memiliki al-asma'ul husna dan as-sifat al-ulia, nama-nama yang sangat indah, mencapai puncak keindahan, dan sifat-sifat yang mencapai puncak kemuliaan. dan memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang demikian banyak, sifat-sifat keagungan dan keindahan. Dan setiap sifat terpujinya itu mencapai puncaknya. Ya, kalau dibilang disifati dengan sifat sama mendengar atau sami yang maha mendengar, maka itu pendengarannya tetap pendengaran yang terbaik. Penglihatannya juga penglihatan terbaik. Al-Hayy, ya, yang maha hidup, maka kehidupannya adalah yang paling sempurna. Dan seterusnya. Ya, ini berlaku secara menyeluruh dalam semua sifat maupun nama Allah, maka adalah yang paling sempurna yang ada pada Allah itu. Ini termasuk dalil lain. Jadi di samping tadi memang makhluk Allah itu enggak bisa apa-apa, di sisi yang lain yang menciptakan mereka itu memiliki semua sifat baik dan puncaknya. Bukan hanya sama-sama mendengar, enggak. Tapi ini mendengar dengan pendengaran yang terbaik, yang tidak ada lagi yang lebih dari itu. Itu pencipta dengan kualitas ciptaan yang tidak mungkin bisa didekati, apalagi disamai, apalagi ditandingi, dan seterusnya. Fahadal bab al-dhakara fihi syaykh rahimahullah ahad anwa' adilatul wujud. Dalam bab ini Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan salah satu jenis dalil tauhid rububiyah, yaitu ayakhluqu ayyushrikuna ma la yakhluqu syai'an, sifatul khalq. Bahwasanya salah satu ciri-ciri yang pantas dipertuhankan itu harus merupakan pencipta. Harus bisa mendengar keluh kesah para penyembahnya dan mengabulkan apa yang mereka minta. Harus bisa menolong mereka ketika mereka butuh pertolongan. Ini satu di antara berbagai macam bentuk dalil tentang tauhid rububiyah. Dalam bab berikutnya nanti yang dibahas adalah ayat hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qaulul haqq wa huwal aliyyul kabir. Yang ini berkaitan dengan azamatullah, jadi tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil yang menunjukkan tentang sifat-sifatnya Allah. Kalau yang di sini adalah tentang rububiyah. Kemudian babu qaulillahi ta'ala ayyushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa qauluhu walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Ini juga merupakan salah satu sifat rububiyah Allah, yakni al-milk, ma yamlikuna min qitmir, enggak punya apa-apa. Oh, enggak punya apa-apa kok dimintai. Ya. Baik. Jadi karena manusia ini memang sudah memiliki naluri untuk mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwa mereka itu adalah ciptaannya Allah, maka mereka justru enggak punya alasan ketika mengabdikan dirinya kepada selain Allah. Ya. Jadi lam yakun al-musyrikuna yunkirun tauhid ar-rububiyyah bal kanu ya'tarifun annahu ta'ala ar-razzaq wahdahu wa annahu al-khallaq wahdahu dan seterusnya. Baik. Wa hadha an-naw' min al-hijaj wal istidlal katsirun fil Qur'an jiddan. Ya, kemudian Syekh Shalih Al-Syekh Hafizahullah di sini menyitir kembali dalil-dalil dari Al-Qur'an yang berkaitan dengan pengakuan mereka tentang tauhid rububiyah Allah yang kemudian digiring. Kalian sudah ngakui kok enggak mau bertauhid juga dalam hal uluhiyah, kenapa? Gitu ya. Di antaranya tadi di surat Yunus ayat 31 yang kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, afala tattaqun. Ya, kalau kalian, mereka juga bakal bilang itu semua yang nyiptakan Allah, yang menghidupkan yang mati, yang mematikan yang hidup Allah, yang menurunkan air dari langit Allah, yang menguasai pendengaran penglihatan dan mengatur segala urusan juga Allah. Kok kalian enggak takut ketika kalian mengabdikan dirinya kepada selain Allah? Afala tattaqun. Kenapa kalian enggak mau bertakwa kepada Allah? Ya. Berarti enggak konsekuen antara pengakuan dengan konsekuensinya. Kenapa kalian tidak juga afala tattaquna syirk, bisa juga diartikan kenapa kalian tidak menghindari perbuatan syirik padahal kalian sudah mengakui itu. Waqad dzakartu anna al-fa idza atat ba'da al-hamzah fa hiya ta'tif ma ba'daha 'ala jumlatin mahdhufah qablaha. Yani afala tattaqun, yani atuqirrun bi anna Allah wahidun fi rububiyyatihi fala tattaquna asyirka bihi. Masa kalian sudah mengakui bahwasanya Allah itu esa dalam hal rububiyah tapi kalian tetap tidak mau meninggalkan perbuatan syirik? Kemudian fadzalikumullahu rabbukumul haq. Itulah sebetulnya Allah Tuhan kalian yang hak. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Lantas kalau Tuhan yang hak itu Allah, apa yang status yang selainnya Allah ini kecuali kalau itu adalah tuhan-tuhan yang tidak hak. Alias siapapun yang mengabdikan dirinya kepada selain Allah setelah adanya pengakuan bahwa hanya Allah yang mencipta, menguasai, mengatur, memberi rizki, berarti itu semua adalah kesesatan. Enggak mungkin ditafsirkan dengan penafsiran lain. Madza ba'dal haqqi illa dhalal. Ya. Baik, di ayat yang lain surat An-Naml, Qulillah Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina astafa Allahu khairun amma yushrikun. Katakan alhamdulillah, ya, dan salam sejahtera atas hamba-hamba yang kami pilih, hamba-hamba kami yang pilihan. Apakah Allah yang lebih baik ataukah yang mereka persekutukan itu yang lebih baik? Kemudian bagaimana kita menilai? Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an. Apakah zat yang menciptakan langit-langit dan bumi yang kemudian menurunkan air dari langit untuk kalian? Fa ambatna bihi hadaiq. Kemudian kami tumbuhkan dari air itu kebun-kebun. Zata bahjatin, yang demikian indah penampilannya. Maka narakum antum bitu syajara, yang kalian tidak bisa menumbuhkan pohon-pohonannya, bunga-bunganya. Nanam ya, numbuhkan tidak bisa. Kalau Allah tidak berkenan untuk tumbuh, tidak tumbuh. Ilahun ma'allah. Apakah ada ilah yang hak bersama Allah? Ya ini, apakah ada yang juga pantas, layak untuk diibadahi di samping Allah? Balhum qaumun ya'dilun. Justru mereka itu adalah orang-orang yang ya'dilun, yang berpaling, ya, dari kebenaran. Ilahun ma'allah, ada pertanyaan untuk mengingkari. Mana ada gitu loh. Mana ada ilah yang hak bersama dengan Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Baik. Ayat berikutnya juga begitu. Amman ja'alal arda qararan. Apakah zat yang menjadikan bumi sebagai tempat berpijak yang stabil? Wa ja'ala khilalaha anhara. Sebagai tempat tinggal, ya. Di tempat tinggal itu di bumi. Sudah, nggak usah capek-capek cari planet lain, nggak ada, ya, capek-capek kirim ekspedisi ke Mars, ya, gobloknya lagi ada yang daftar lagi untuk perjalanan satu arah, pergi tapi nggak ada tiket balik, pergi doang, pokoknya bertahan, cari sendiri, ya, cari akal bagaimana supaya bisa hidup di Mars sana, Enggak ada sudah. Amman ja'ala al-ardha qararan. Tempat tinggal dia di bumi sini. Alam naj'alil ardha kifatan ahya'a wa amwatan. Ahya'an wa amwatan. Kifat itu tempat berkumpulnya. Yang mati, yang masih hidup maupun yang sudah mati, semuanya ngumpul di bumi sini. Apakah zat yang menjadikan bumi sebagai tempat tinggal dan satu-satunya yang layak untuk dihuni ya bumi. Untuk manusia, ya bumi yang layak untuk dihuni. Tidak usah kurang kerjaan, cari yang lain. Wa ja'ala khilalaha anhar, dan menjadikan di celah-celahnya itu ada sungai-sungai. Wa ja'ala laha rawasi, menjadikan gunung-gunung yang tinggi, yang kekar kukuh. Wa ja'ala bainal bahraini hajiza, dan Allah menciptakan sekat antara laut air tawar dengan air asin. Tidak nyampur airnya. Coba, sehebat itu loh Allah. Masa mau ditandingkan dengan makhluk yang sangat lemah, yang tidak bisa apa-apa? A'ilahun ma'allah bal aktharuhum la ya'lamun. Apakah mana ada ilah selain Allah? Memang dasar kebanyakan mereka itu tidak ngerti. Jahil. Jadi manusia paling bodoh itu adalah orang-orang musyrik. Betul-betul mereka itu menonaktifkan akal mereka. Bahkan ya sudah, gak bisa lagi mereka ini memfungsikan akal, pendengaran, penglihatan mereka dengan semestinya. Amma yujibul mudtarra idza da'ah. Sekarang mulai lagi, mulai mengerucut kepada ibadah. Siapa yang bisa mengabulkan doanya orang yang sedang kepepet, terjepit ketika dipanggil-panggil? Wa yakshifus su' wa yaj'alakum khulafa'al ard, yang kemudian mengangkat, menyingkap musibah yang menimpa, kemudian menjadikan kalian ini makhluk yang datang silih berganti di muka bumi. Khulafa hadza yakhluf hadza, bapak meninggal diteruskan anaknya, teruskan cucunya, terus begitu. Ilahun ma Allah, adakah selain Allah yang bisa begitu? Enggak ada. Qalilam ma tadzakkarun. Alangkah sedikitnya kalian itu mengingat, mengingat kebesaran-kebesaran Allah ini. Amma yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr, siapa yang memberi kalian petunjuk di tengah kegelapan langit, kegelapan darat maupun laut? Ketika kalian safar di padang pasir enggak ada pencahayaan sama sekali, Allah memberikan bintang-bintang sebagai petunjuk arah. Di laut juga begitu. Wa may yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih, dan siapa yang mengutus angin sebagai pertanda kabar baik akan datangnya hujan? Ailahun ma Allah, mana ada selain Allah yang bisa seperti itu? Ta'ala Allahu amma yushrikun, maha tinggi Allah dari apa-apa yang dipertandingkan dengan Allah. Amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu, siapa pula yang menciptakan, memulai penciptaan pertama kalinya dari tidak ada menjadi ada, kemudian ditiadakan, kemudian diadakan lagi, thumma yu'idu, kemudian dia mengembalikan yang tidak ada itu. Wa may yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapa pula yang senantiasa, pakai fi'il, fi'il madhi itu juga fi'il mudhari, amma yabda'ul khalqa thumma yu'idu, senantiasa Allah mulai ciptakan, kemudian dimatikan, dimunculkan lagi sama Allah. Rezeki juga terus. Ya, rezeki itu datangnya terus, terulang-ulang. Fi'il mudhari. A'ilahun ma'allah. Ada, mana ada selain Allah yang bisa seperti itu? Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ayo buktikan. Mana buktinya kalau kalian memang merasa lebih benar daripada ahlut tauhid, daripada ajaran tauhid ini? Kalau keyakinan kalian itu lebih benar daripada tauhid, buktikan. Enggak bisa. Ya. Jadi memang mereka enggak punya burhan. Jadi ini tantangan yang tidak mungkin bisa mereka penuhi. Ya, makanya di surat Al-Mu'minun Allah mengatakan wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih. Ya. Dalam siapa berdoa, minta-minta kepada selain Allah, dan garis bawahi dalam hal-hal yang itu hanya bisa diwujudkan oleh Allah, di mana dia tidak memiliki bukti bahwa selain Allah itu bisa memberikannya, fa innama hisabuhu inda rabbih, biar nanti urusannya Allah yang menyelesaikan. La burhana lahu bihi adalah sifatun kasyifah, bukan sifat muqayyidah. Ya. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi, jangan difahami kalau dia punya bukti dia boleh nyembah selain Allah. Enggak, bukan begitu maksudnya. Bahwa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi. Pokoknya siapapun yang masih minta-minta atau menggantungkan harapannya kepada selain Allah, dia tidak punya bukti bahwasanya selain Allah itu bisa mewujudkan hal tersebut. Jadi sifat yang menjelaskan hakikat dari para pelakunya, bukan sifat yang membatasi sehingga bisa ditarik mafhum, bisa ditarik deduksinya, kesimpulan terbaliknya. Bukan berarti kalau seseorang punya bukti adanya ilah selain Allah dia boleh sembah. Enggak mungkin ada. Gitu loh. Semua yang nyembah Allah enggak punya bukti bahwa selain Allah itu bisa seperti itu. Seperti ketika Nabi mengatakan man ibtada'a fil islami bid'ata dhalalatin au bid'atan dhalalatan. Ini juga sifatun kasyifah. Barang siapa melakukan suatu bid'ah yang sesat dalam Islam, jangan difahami ini khusus kalau bid'ahnya dhalalah. Kalau enggak dhalalah enggak apa-apa. Enggak. Ini juga sifatun kasyifah. Kata sifat yang fungsinya untuk menjelaskan bahwa semua yang masuk dalam kategori bid'ah menurut istilah syar'i itu pasti sesat. Kalau itu tidak sesat, itu bukan bid'ah berarti. Hanya saja orang yang tidak faham menganggapnya bid'ah. Hakikatnya itu bukan bid'ah. Tapi kalau itu betul-betul masuk dalam definisi bid'ah secara istilah syar'i, pasti itu sesat. Jadi di sini juga begitu. La burhana lahu bihi. Baik. Sudah masuk waktu isya, kita adzan dulu. Allah Kita sambung sedikit aja. Kemudian muallif di sini menyebutkan ayat atau hadis yang di situ ada firman Allah laisa laka min al-amri syai', terkait dengan peristiwa perang Uhud ya. Di mana perang Uhud itu Rasulullah sampai terluka kepalanya dan pecah atau patah gigi serinya. Ini bukti yang tidak terbantahkan bahwasanya Nabi itu enggak bisa apa-apa menghadapi takdirnya Allah, keputusannya Allah. Seandainya Nabi itu punya kekuasaan, mestinya Nabi bisa menghindarkan dirinya dari kejadian itu dong. Bisa menolong sahabat-sahabatnya supaya tidak sampai terbunuh, sampai 70 orang lagi yang terbunuh. Pamannya sampai dimutilasi ya oleh orang-orang musyrik. Hampir enggak bisa dikenali lagi saking betul-betul dicincang barangkali ya, dirobek, diperlakukan dengan perlakuan-perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Seandainya Rasulullah SAW itu punya kekuasaan, berkuasa atas dirinya atau atas orang lain, mestinya enggak terjadi itu semua. Makanya laisa laka minal amri syai', laisa laka ay anta la tastahiq aw la tamlik syai'an. Engkau tidak bisa memiliki sesuatu dengan sendirinya. Tidak bisa berkuasa dengan sendirinya, enggak bisa. Kecuali kalau Allah yang berkenan memberikan itu kepadamu, baru engkau bisa memilikinya. Ya, maksud syafaat itu juga begitu, sama. Kalau Allah enggak ngasih Rasulullah izin untuk menyampaikan syafaat, ya enggak bisa apa-apa. Man dzalladzi yasyfa'u indahu illa bi'idznih. Ya, man ini umum cakupannya. Siapa sih yang bisa mengajukan syafaat di sisi Allah kecuali atas izin Allah dulu? Wa kam min malakin fis samawati apa ayatnya itu, berapa banyak malaikat di langit-langit atau saya lupa ayatnya, intinya tidak ada malaikat-malaikat di langit maupun di bumi, di langit ya, enggak pakai di bumi, yang bisa memberikan syafaat illa min ba'di ayyadanallahu liman yasha'u wa yardha, surat An-Najm itu. La tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadanallahu liman yasha'u wa yardha. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadanallahu liman yasha'u wa yardha. Ayat 26 kalau enggak salah. Berapa banyak malaikat-malaikat yang ada di langit itu yang syafaat mereka tidak akan ada manfaatnya sedikit pun kecuali setelah Allah berkenan memberikan izin kepada mereka, dan kecuali kalau syafaat itu ditujukan kepada pihak-pihak yang diridhai Allah. Di dua syarat syafaat disebutkan dalam satu ayat ini. Bahkan lanjutan dari laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Terserah Allah juga kok. Buat apa kau laknat-laknat mereka yang masih hidup itu walaupun mereka kafir? Kalau Allah berkenan untuk memberi mereka hidayah dan mengabulkan taubat mereka, ya laknat pun tidak akan nyampe juga. Mental. Hatta yang melaknat adalah engkau wahai Muhammad. Ya sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah berkenan lain, ya tidak akan bisa terkena laknatnya Rasulullah SAW. Au yatuba alaihim. Atau Allah berkenan mengabulkan taubat mereka. Dan betul, sebagian dari orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah itu akhirnya masuk Islam. Di antaranya Sofwan bin Umayyah. Au yu'adzibahum. Atau memang Allah berkenan untuk mengadab mereka. Dan ini semua menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak punya saham sedikit pun dalam menguasai apa-apa yang memang itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini jam 7:25. Berapa? 1 menit lagi ya berarti. Baik. 1 menit lagi kemudian kita iqomah. Sudah selesai ini Pak. Jadi jelas sekali di sini para nabi termasuk Rasulullah SAW yang merupakan penghulunya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, akramul khalqi indallah, makhluk yang paling mulia di hadapan di sisi Allah, itu enggak punya kekuasaan apa-apa. Maka yang selain beliau ya enggak usah dibahas gitu loh. Beliau aja enggak punya apa-apa kok yang lainnya mau dibahas gitu. Jelas enggak punya apa-apa, malaikat juga jelas. Orang-orang soleh, pengikut-pengikut para nabi juga jelas enggak punya apa-apa. Lebih tidak punya lagi. Kemudian di akhir bab ada hadis yang berkaitan dengan bagaimana nabi melaksanakan perintah Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, peringatkan keluargamu, karib kerabatmu yang terdekat. Kemudian nabi menyebutkan mereka secara umum, kemudian diulangi lagi secara khusus. Ya ma'asyara Quraisy, wahai sekalian orang Quraisy, ya berusahalah untuk keselamatan diri kalian sendiri, jangan mengharap-harapkan aku. Abbas, Sofia, Fatimah, ya berusahalah untuk diri kalian sendiri, dan aku tidak bisa menolong kalian sedikit pun kalau Allah sudah punya kehendak. Ini jelas ya, semakin menegaskan bahwa nabi tidak bisa memberi manfaat kepada seorang pun dari karib kerabatnya. Sudah jelas-jelas itu karib kerabatnya, orang-orang yang hidup berdampingan dengan Rasulullah itu nabi enggak bisa apa-apa, apalagi yang jauh. Ya, yang jauh dengan beliau. Baik, mungkin sini dulu, nanti mungkin ba'da shalah kita baca masailnya ya. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita selesaikan membacakan bagian akhir dari bab ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala fihi masail, ay fi hadzal bab masail, ada beberapa masalah yang bisa kita simpulkan dari bab ini. Al-ula tafsirul ayatain, tafsir terkait kedua ayat, ayat ayyushrikuuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun, dan ayat di surat Fussilat itu, surat Fatir, walladzina tad'una min dunihi, dan seterusnya. Tadi sudah kita singgung masalah yang kedua, taniyah kisatu Uhud, kisah perang Uhud, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami luka di wajahnya atau di kepalanya, patah gigi serinya, dan beliau kemudian mendoakan kecelakaan kepada musuh-musuhnya, tapi turun ayat yang melarang beliau mendoakan seperti itu. Ketiga, qunut sayyidil mursalin wa khalfahu sadatul awliya yu'minuna fis shalah. Tentang qunut, doa qunut yang di dipanjatkan oleh Sayyidul Mursalin Rasulullah SAW yang diaminkan oleh Sadatul Auliya, maksudnya tokoh-tokoh sahabat. Ya, kalau kita bicara tentang wali Allah yang paling top, ya itu setelah para nabi dan para rasul adalah sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Dan itu dilakukan dalam sholat. Jadi ini adalah salah satu yang disyariatkan, doa kunut nazilah, imamnya membacakan doa kunut, kemudian makmumnya mengaminkan. Rabi'ah annal mad'uwa alaihim kuffarun. Pihak yang dikutuk dan dilaknat dalam doa Rasulullah itu adalah orang-orang kafir. Jadi statusnya mereka ketika itu adalah kuffar. Khamisah annahum fa'alu asya' ma fa'alaha ghalibul kuffar. Bahwa musuhnya Rasulullah, orang-orang musyrikin Quraisy ini telah melakukan berbagai macam kejahatan yang tidak dilakukan oleh mayoritas orang kafir. Salah satunya adalah melukai kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ambisi mereka untuk menghabisi Rasulullah. Ya, wa hirsuhum ala qatlihi. Wa minha at-tamthilu bil qatla. Di antara kebengisan mereka lainnya, kesadisan mereka adalah memutilasi korban yang terbunuh di kalangan kaum muslimin. Contohnya paman Rasulullah SAW. Ma'annahum banu ammihim. Padahal korbannya itu adalah masih saudara, kerabatnya mereka sendiri. Orang-orang Quraisy itu satu induk, puaknya kan satu. Ya, dibilang Quraisy, walaupun ada bani ini, tapi mereka masih menginduk kepada nenek moyang yang satu. Tapi demikian sengitnya permusuhan mereka kepada orang-orang beriman, kepada ahlut tauhid. Apalagi yang tidak ada hubungan kerabat. Sudah ada hubungan kerabat saja dalam peperangan, la yarkubuna fi mu'minin illan wala dhimmah. Kalau sudah perang, itu orang-orang musyrik tidak akan lagi mengingat-ingat atau mempertimbangkan adanya hubungan kerabat maupun adanya jaminan keamanan. Jadi kalau hari ini kita menyaksikan kebiadaban orang-orang Yahudi sama orang Palestina, nah itu kan bangsanya memang sudah beda. Jangankan sama orang Palestina, sama nabi mereka aja dikerjain kok nabinya. Nabinya dikerjain, dibunuh. Wa qatlihimul anbiya. Allah Ta'ala. Dan kebiasaan mereka yang membunuh para nabi, dari kalangan mereka dibunuh. Apalagi ini bukan nabi dan bukan dari kalangan mereka. Fahada, itu memang karakternya orang-orang Yahudi seperti itu. Tidak ada yang mengherankan. Ya, tidak ada yang mengherankan kalau mereka bertindak biadab seperti itu. As-sadisah anzalallahu alaihi fi dhalika laysa laka minal amri syai'. Nah, kemudian terkait dengan peristiwa perang Uhud itu, Allah menurunkan firman-Nya, laysa laka minal amri syai'. Kau tidak punya campur tangan apapun dalam urusan tersebut. Sabi'ah, yang ketujuh, qauluhu aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fataba alaihim fa amanu. Terserah Allah, itu mutlak wewenangnya Allah. Allah mau azab mereka ataukah Allah mau kasih mereka hidayah dan menerima taubat mereka. Dan akhirnya mereka yang disebut namanya itu semuanya masuk Islam ternyata. Thaminah al-qunut fin nawazil. Disyariatkannya membaca doa kunut dalam masalah-masalah yang terhitung sebagai musibah bencana besar yang menimpa kaum muslimin. Berikutnya yang kesembilan, tasmiyatul mad'uwi alaihim fis shalah bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Bolehnya seseorang menyebut ya nama musuh-musuh yang didoakan agar dibinasakan oleh Allah. Disebut namanya Fulan bin Fulan boleh. Karena Nabi juga menyebutkan, Allahumma la'an Sofwan ibn Umayyah wa Suhail ibn Amr. Nama dia dan nama bapaknya disebutkan. Jadi ini sesuatu yang diperbolehkan. termasuk la'nul mu'ayyan fil qunut, melaknat orang-orang yang disebutkan namanya, tapi artinya harus orang kafir, ya harus orang kafir. Fil qunut, dalam doa qunut. Al-hadiyata asyrah, yang ke-11, qisatuhu sallallahu alaihi wasallam lamma unzila alaihi wa anzir ashirataka al-aqrabin. Ya. Bagaimana ketika Nabi SAW melaksanakan perintah Allah agar memberi peringatan kepada kerabatnya yang terdekat. Kemudian beliau kumpulkan, beliau datangi. Athaniyata ashrah jidduhu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal amr bihaitsu fa'ala ma nusiba bisababihi ilal junun. Ya, betapa antusiasnya dan sungguh-sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberi peringatan kepada kaumnya, kepada karib kerabatnya, sampai-sampai beliau dituduh gila. Sampai beliau dituduh orang gila. Wa kadzalika law yaf'aluhu muslimun al'an. Sampai hari ini pun juga begitu, kalau ada orang Islam yang care ya, terhadap akidah ya, bagaimana membentengi manusia dari terjerumus dalam perbuatan syirik, itu akan banyak mendapatkan predikat yang tidak baik ya. Dituduh ingin merubah tatanan masyarakat, dituduh anti apa NKRI ya, dituduh anti Bhinneka Tunggal Ika, dituduh macam-macam lah tuduhannya ya. Ini bukan sesuatu yang baru, itu sudah lagu lama, dan cara mereka emang dari dulu seperti itu. Tsalitsata asyrah, yang ke-13, qauluhu lil ab'ad wal aqrab. Ya, nasihat Rasulullah atau pesan Rasulullah kepada orang yang jauh hubungannya maupun yang dekat hubungannya dengan beliau, la ughni 'anka minallahi syai'ah. Saya tidak bisa memberikan manfaat kepadamu di hadapan Allah sedikit pun. Hatta qaliya Fatimah binta Muhammadin la ughni 'anki minallahi syai'an. Termasuk putrinya, kesayangannya, dan Fatimah itu satu-satunya putri Rasulullah yang tersisa ketika Rasulullah SAW itu meninggal dunia. Bayangkan sayangnya kayak apa sama Fatimah. Sudah bungsu, dan biasanya bungsu kan paling disayang toh. Itu juga kakak-kakaknya semuanya meninggal saat Rasulullah masih hidup, tinggal Fatimah toh yang tersisa. Jadi bisa dibayangkan betapa cintanya. Itu pun Rasulullah bilang begitu sama Fatimah. Enggak bisa saya bantu kamu kalau Allah punya kehendak lain. Fa idza sarraha wa huwa sayyidul mursalin. Kalau sayyidul mursalin sudah terang-terangan mengatakan begitu, la yughni syai'an an sayyidati nisa'il alamin. Saya tidak bisa nolong kamu, dan kamunya di sini adalah wanita yang tergolong wanita pemimpinnya wanita di dunia. Maksudnya dari segi ketakwaan, kesolehan. Ya. Dan yang dituju adalah orang yang paling, salah satu orang yang paling mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga yakin bahwasanya Rasulullah SAW ini tidak basa-basi. Beliau serius ketika bilang begitu. Ya, serius itu. La yaqulu illal haq. Apa yang beliau sampaikan itu hak. Thumma nadhara fima waqa'a fi qulubi khawasin nasil yawm tabayyana lahu tauhid wa ghurbatud din. Nah, kalau kita bandingkan bagaimana wasiat pesan Rasulullah SAW kepada Fatimah yang seperti itu dengan bagaimana suasana keyakinan mayoritas kaum muslimin hari ini terhadap nabi mereka, terhadap orang-orang soleh mereka, terhadap orang-orang yang diklaim sebagai wali, betapa besarnya harapan yang dikaitkan kepada pihak-pihak tersebut, kita jadi jelas betapa asingnya masalah tauhid hari ini, betapa anehnya dan betapa apa ya istilahnya, gharib. Ini kok hari ini ada orang bahas masalah seperti ini, gitu kan? Ini dari mana ini? Ajarannya siapa ini? Kok kita nggak pernah diajari kayak gini dulu? Jadi dari mereka seperti itu. Kok baru sekarang dengar kayak gini? Ya baru dengar, lain dengan baru dengar tuh nggak bisa jadi alasan gitu loh. Kalau dia baru dengar ya karena keterbatasan ilmunya, bukan karena ini sesuatu yang baru, tidak. Jadi memang badal Islam ghariban, mulainya dengan tauhid yang dianggap aneh dan hari ini tauhid menjadi sesuatu yang aneh. Tabayyan lahu at-tauhid wa ghurbatu ad-din. Jadi ini beberapa masalah yang bisa yang disimpulkan oleh muallif dari hadis apa namanya atau dari bab yang ke-14 ini. Nah, ada beberapa pertanyaan. Bagaimana sikap kita dengan keluarga dekat kita saat berkumpul di dalam rumah ibu? Rumah itu keluarga menonton, rumah keluarga menonton TV yang ada musiknya, apakah kita tetap duduk dengan mengingkari dalam hati atau bagaimana? Kalau maslahatnya duduk di situ lebih besar daripada menyingkir, tetap duduk dengan mengingkari. Jadi enggak fokus untuk menyimak musiknya. Karena beda antara mendengar dengan menyimak. Mendengar itu sekedar sampainya suara ke telinga, ke pendengaran, atau mendengar. Kalau itu selama tidak kita konsentrasi ikut menikmati, maka tidak berdosa insyaallah. Yang berdosa itu adalah istimak. Ya, nyimak. Nyimak itu pakai konsentrasi. Kita lewat dengar orang suara musik, kita hanya lewat saja, tidak menikmati alunan musik, itu insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau tidak ada maslahatnya, duduk nemenin mereka, kan bisa ketemu di kesempatan yang lain. Misalnya ketika makan, ya, atau ngobrol-ngobrol biasa. Ya. Kenapa harus di depan TV? Justru TV itu tidak menyatukan. TV itu menyatukan tempat, tapi konsentrasinya kan ke TV semua. Ya. Malah enggak ada faedahnya gitu. Duduk, ngobrol sambil lihat TV. Ya ngobrol. Sambil makan enggak apa-apa. Jangan sambil lihat TV enggak konsen malah. Kita arahkan saja untuk makan atau untuk apa. Kalau memang tujuannya ini untuk menjalin silaturahmi ya. Tidak harus di depan televisi. Kecuali kalau yang dilihat tontonannya baik. Apa hukum melaknat orang yang masih hidup? Ya, kalau masih hidup dia kafir enggak apa-apa. Kalau masih hidup dan dia kafir, memang menimbulkan gangguan bagi kaum muslimin dengan kejahatannya, kekejamannya, enggak apa-apa, boleh. Kalau dia muslim maka tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan kalau dia muslim. Tapi laknatnya sebatas yang tidak melangkahi keputusan Allah saja. Ya. Tidak melangkahi keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak ngecap dia pasti akan mati dalam keadaan kafir. Percuma ya Allah, enggak usah kau beri hidayah, enggak akan masuk Islam dia. Enggak boleh sama dengan kata-kata seperti itu. Karena kita enggak tahu akhirnya dia bagaimana. Sebagaimana Nabi saja juga ternyata yang sempat dikutuk oleh Rasulullah itu masuk Islam malah. Atau kita sebutkan sifat-sifatnya. Allahumma la'anil kafarata wal musyrikin. Ya Allah la'anatah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Enggak usah kita sebut namanya misalnya. Ini tergantung kemaslahatan saja. Kemaslahatan saja. Doa secara umum agar kaum muslimin dihindarkan dari kejahatan orang kafir itu sudah cukup. Sudah cukup. Tanpa kita harus perlu menyebutnya dengan laknat khusus. kepada si Fulan bin Fulan. Toh kalau dia akhirnya dapat hidayah kan lebih baik toh, daripada dia tetap seperti itu. Nah. Mungkin cukup sampai di sini ya. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.